Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-babu tsaminu fil kafalati wa dhamani. Bab tentang kafalah dan dhaman, penjaminan. Poin pertama, pengertian kafalah dan dalil disyariatkannya. Pengertian kafalah, kafalah adalah iltizam, komitmen untuk menghadirkan man alai haqqun, orang yang memiliki kewajiban maliyun, kewajiban finansial, dihadirkan dan didatangkan li rabbihi kepada pemilik haknya, au ila majlisil hukmi, atau ke pengadilan. Dalil disyariatkannya kafalah, kafalah disyariatkan dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Dalam Al-Quran adalah syar'u man qablana, itu syariat Nabiullah Yusuf. Qalu nafkitu suwa al-maliki waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Kalau mereka mengatakan, yaitu pihak kerajaan Mesir mengatakan, kami kehilangan piala sang raja, siapa yang bisa mendatangkan piala sang raja, untuknya himlu ba'ir, bahan makanan semampu yang dibawa oleh seekor unta. Bahan makanan yaitu gandum yang sekuat yang dibawa oleh seekor unta. Wa ana bihi za'im, dan akulah penjaminnya. Za'im maknanya kafil au dhamin, akulah penjaminnya. Demikian juga firman Allah, salhum ayyuhum bidzalika za'im, tanyakan pada mereka siapakah di antara mereka yang menjadi za'im ay kafil, penjamin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aryatu mu'addatun, barang pinjaman itu wajib dipulangkan. Wa za'imu gharimun, dan penjamin itu bertanggung jawab. Wadainu muqadon, dan utang harus dibayarkan. Za'im maknanya adalah kafil, za'amah maknanya kafalah. Dan para ulama sepakat bolehnya kafalah karena kebutuhan orang dengan adanya transaksi ini, dan dalam rangka mencegah bahaya anil madin, dari orang yang menghutangi. Maka orang yang menghutangi, kekhawatiran dia kalau orang yang berhutang itu kabur, itu kekhawatiran tersebut tidak ada karena adanya penjaminan dari seseorang yang menjamin kalau orang yang berhutang itu ada dan dia tidak bakalan kabur. Di hari jatuh tempo, nah, si penjamin mengatakan, saya jamin orangnya bisa saya hadirkan ke depan Anda, ke hadapan Anda, orang yang menghutanginya. Anda tidak usah khawatir, dia tidak bakalan lari. Kemudian rukun kafalah dan syaratnya, rukun kafalah adalah ima. Pertama adalah sirah, ada ijab kabul pernyataan transaksi kafalah. Dan kafil penjamin al-makful lahu, dan makful anhu, dan makful bihi. Ada penjamin, ada orang yang makful lahu, ini orang yang menghutangi berarti, makful anhu, orang yang berhutang, dan makful bihi, nilai utang. Sirah tuha, sirah untuk sahnya transaksi kafalah, maka ini tatimu tusah dengan adanya ijabil kafil wahdahu, kafil menyampaikan ijab, saya menjamin bisa menghadirkan orang yang berhutang di waktu yang diminta. Wala tatawakaf, dan keabsahan transaksi tidak bergantung adanya qabul dari al-makfulu lahu, orang yang pihak yang menghutangi. Adapun syarat untuk kafil penjamin, maka dia disyaratkan adalah orang yang ahlan, orang yang berhak litabaruk untuk memberikan bantuan. Seandainya dia bersedekah dan infak, sedekah dan infaknya sah. Boleh jadi laki-laki, boleh jadi perempuan, karena kafalah bagian dari tabaruat, bentuk bantuan, bentuk kegiatan sosial. Wa ala dzalik, maka berdasarkan hal tersebut, maka tidak sah transaksi kafalah jika kafilnya adalah orang gila. Orang gila ini perlu dijamin, bukan malah menjamin. Au ma'tuh, atau orang idiot, atau anak kecil. Demikian juga orang yang mahjur, orang yang tidak boleh mengadakan transaksi karena dia safah. Tidak sah kafalah dari orang semacam ini. Demikian juga tidak sah transaksi doman. Adapun makful anhu, orang yang dijamin, yaitu orang yang berhutang, maka tidak disyaratkan kalau dia setuju kalau dia dijamin. Maka tidak disyaratkan persetujuan dia untuk sahnya kafalah. Lain halnya dengan kafil penjamin, maka persetujuan dia adalah syarat sah transaksi kafalah. Wa amma mahalul kafalah, adapun objek kafalah, faqad takuna al kafalatu bil mal, maka kafalah itu boleh jadi penjaminan, itu boleh jadi penjaminan harta. Nah, kafalah dalam bentuk penjaminan harta itu disebut doman. Dan boleh jadi kafalah itu adalah kafalah berkaitan dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban. Ini disebut dengan kafalah badan dan kafalah atau kafalah wajah. Dan sering cuma disebut kafalah saja. Seringkali disebut kafalah saja, sehingga dibedakan antara kafalah dengan dhoman. Kalau dhoman itu adalah penjaminan finansial. Ada orang yang mau berhutang, orang yang menghutangi ragu-ragu, orang yang berhutang ini mau bisa lunasi ataukah tidak. Maka misalnya saya kemudian menjadi dhomin, saya mengatakan kamu tidak usah ragu, berutang dia. Di hari jatuh tempo dia tidak bisa melunasi, saya yang lunasi. Nah, maka itu dhoman. Tapi kalau kafalah, kafalah adalah penjaminan berkaitan dengan misalnya ini menghadirkan orang. Ada orang yang bermasalah dengan pengadilan, dia baru belum menjadi orang yang baru jadi tersangka yang biasanya ditahan. Selama proses menunggu proses pengadilan dia sudah ditahan terlebih dahulu, maka boleh jadi ada orang yang menjamin ini tidak usah ditahan. Dia ditahan kalau memang sudah diputus salah oleh pengadilan, namun cuma kalau untuk nunggu jalannya proses pengadilan, biarkan dia pulang, dia punya keluarga yang perlu ditanggung dan seterusnya, dan saya jamin dia tidak akan kabur. Kalau pengadilan perlu memanggil dia, saya yang akan menjamin untuk menghadirkan orangnya. Ini kafalah badan. Yang tadi juga disebut dengan kafalah wajah dan sering disebut dengan kafalah begitu saja. Kemudian sebagian ketentuan berkaitan dengan kafalah, yaitu kafalah badan. Tashihu sah kafalah badan untuk semua orang yang punya kewajiban finansial. Semacam orang yang berutang, maka ada kafalah, saya akan orang ini tidak akan kabur, enggak bayar utang, namun saya bisa jamin ya, di hari jatuh tempo orangnya ada. Kemudian la tasihu tidaklah sah kafalah badan untuk orang yang terkena hukuman had. Untuk orang yang terkena hukuman had, maka tidak sah kafalah badannya. Karena kafil tidak bisa menggantikan. Tidak bisa menggantikan. Ini orang harus potong tangan. Ketika orangnya tidak ada, kafilnya juga tidak bisa menggantikan. Demikian juga tidak sah kafalah badan untuk orang yang terkena ke hukum qisas. Kemudian kafil itu ya yabra', gugur kewajibannya dengan matinya makful orang yang dia jamin, sehingga tidak al-muta'adzar, sehingga tidak mungkin dihadirkan. Orangnya sudah positif mati kok, nah, gimana saya mau menghadirkan? Kemudian al-kafil al-gharim dhaminun. Kafil al-gharim, ini kafil dalam artian kafil finansial, kafil penjaminan utang, kafil bimakna kafalah bimakna dhaman. Maka jadi dhamin, penjamin. Idza ma tola al-asilu, jika yang punya kewajiban asal itu menunda-nunda pembayaran. Walam yusaddid, dan tidak melunasi utang. Au aflasa, atau jatuh bangkrut. Nah, kalau kafalah bimakna dhoman, itu ternyata orang yang dijamin menunda-nunda, sudah jatuh tempo namun tidak juga membayar, maka penjamin wajib bayar. Penjamin wajib bayar. Demikian juga ketika pas jatuh tempo ternyata orang yang berhutang itu aflas, bangkrut, gak punya duit untuk bayar utang, maka penjamin yang bayar utang. Dia punya kewajiban untuk bayar utang, meskipun nanti dia bisa minta ganti dengan orang yang dia jamin. Namun dia punya kewajiban untuk membayarkan utang orang yang berhutang, karena dia menjadi penjamin. Adapun kafil yang bukan dalam utang utang, yaitu kafil yang cuma al-huduri, yang kafil penjamin dalam bentuk menghadirkan, layat man, dia tidak bisa menggantikan. Karena kafalah dia adalah kafalah dalam bentuk ta'rib, mengenalkan dan menghadirkan, menghadirkan orang yang dijamin lil makful, dia jamin untuk bisa hadir di depan orang yang lil makful dia bisa hadirkan menghadirkan lil makful orang yang dia jamin atau lil kafil al gharim. Dia bisa hadirkan orang tersebut pada orang yang minta untuk dihadirkan. Dan sah kafalah untuk kafalah jiwa, yaitu komitmen al-kafil penjamin untuk menghadirkan makful orang yang dijamin, ataukah makful lahu orang yang memiliki hak dalam hal ini. Kalau makful berarti orang yang memiliki kewajiban. Au ila majlisil hukmi, atau demikian juga penjaminan ke pengadilan. Dalam contoh kasus tadi ada proses pengadilan, ini dijamin biarkan dia pulang, kalau dibutuhkan saya jamin dia akan hadir memenuhi panggilan pengadilan, atau semacam itu. Kemudian poin berikutnya adalah tentang dhoman. Dhoman adalah iltizam, komitmen ma wajaba, apa yang menjadi kewajiban ala ghairi, orang lain. Orang lain ini punya kewajiban, kita yang komitmen. Utang dia, jika ada apa-apa masalah dengan utang dia, saya yang bayari. Yang punya utang dia, namun komitmennya kita yang komitmen untuk membayar jika terjadi masalah dengan utangnya si dia. Wajais dan dhoman adalah satu hal yang boleh, sebagaimana firman Allah, waliman ja'a bihimlu ba'irin wa ana bi za'im. Za'im maknanya dhamin, penjamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan az-za'imu gharimun, penjamin itu punya utang. Penjamin dia punya utang. Dan para ulama sepakat bolehnya transaksi dhoman karena adanya kebutuhan yang mendorong untuk hal tersebut. Dan transaksi dhoman adalah mimbab qada'il hajat, memenuhi kebutuhan orang yang memiliki kebutuhan, dan ta'awun, tolong menolong yang diperintahkan oleh syariat. Ketentuan tentang dhoman dan syaratnya, tidak diperbolehkan minta upah gara-gara menjadi dhamin. Ya, tidak boleh minta upah. Utangmu tak jamin, namun kamu bayari saya. Nah, ada masalah kamu gak bisa bayar utang, saya yang bayar utang, namun kamu bayari saya. Ini tidak diperbolehkan. Berarti dhoman harus transaksi sosial, murni nolong orang. Tidak boleh cari keuntungan dari transaksi ini. Kemudian bolehnya penjamin itu lebih dari satu, maka diperbolehkan menjamin al-haqqa, satu kewajiban, kewajiban finansial, isnani fa'akthar, dua orang atau lebih. Ini satu orang punya utang 1 juta, penjaminnya rame-rame 2 orang atau 3 orang, hukumnya tidak mengapa. Dan tidak disyaratkan untuk sahnya transaksi dhamin kenal sama mutman anhu. Tidak disyaratkan penjamin tersebut mengenal orang yang dia jamin. Yang penting dia mau menjamin. Mau kenal mau tidak kenal, boleh jadi dia tidak kenal, namun dia positive thinking dan dia siap dengan risiko, tidak masalah. Maka tidak disyaratkan penjamin itu kenal betul orang yang dia jamin. Dan yasihu sah doman menjamin kewajiban, boleh jadi kewajiban tersebut maklum, diketahui, atau majhul. Majhul boleh, tidak diketahui boleh, asalkan idzakan ya'ulu berujung kepada maklum. Maka boleh bentuk menjamin, ketika menjamin saya tahu berapa besaran utang dia. Saya tahu dia punya utang 1 juta. Saya jamin utang si A senilai 1 juta. Saya yang jamin. Boleh. Boleh juga yang dijamin itu majhul, namun nanti ujungnya adalah maklum. Saya cuma mengatakan saya tidak tahu ketika saya mengeluarkan pernyataan penjaminan, saya tidak tahu berapa besaran utang dia. Pokoknya saya katakan kepada orang yang mengutangi, berapa utang dia saya yang jamin. Nah, setelah itu kan tahu juga, oh ternyata utangnya 10 juta. Nah, ternyata utangnya 5 juta, berujung tahu. Pada waktu ikrar tidak tahu, namun setelah itu tahu. Maka berujung pada maklum. Wakadzalika demikian juga sah penjaminan untuk uhdatul mabi', berkaitan dengan barang yang dibeli. Maka boleh jadi doman itu transaksi utang piutang, boleh jadi doman ada pada transaksi jual beli yang tidak tunai. Dia beli barang tidak tunai, kredit misalnya, saya jamin. Maka doman tidak harus transaksinya transaksi qard, transaksi utang piutang. Boleh jadi transaksinya adalah transaksi jual beli tidak tunai, adanya penjaminan dalam masalah ini tidak mengapa. Dan sah transaksi doman dengan semua redaksi yang yu'addi ma'nahu, menghasilkan maknanya. Semacam dalam bahasa Arab mengatakan ana dominun, atau ana dominun, atau ana za'imun, atau kalimat semacam itu. Kemudian latabrak tidaklah bebas dari zimmatud dhamin, tanggung jawab seorang penjamin, kecuali manakala tanggung jawab orang yang dijamin itu telah bersih dari tanggung jawab. Telah bersihlah kewajiban dia minadaini dari kewajiban utangnya. Dan dalam transaksi utang piutang, kewajiban bayar utang itu gugur manakala biibro'in, diikhlaskan sama yang menghutangi. Sudahlah, enggak usah bayar, saya ikhlaskan. Au qada'in, atau orang yang punya kewajiban itu membayar utang, pelunasan dari orang yang memiliki utang. Maka ada seorang kawan yang punya utang 1 juta, saya jamin. Saya menjamin utang dia yang nilainya 1 juta. Maka saya punya kewajiban. Kewajiban saya ini tidak selesai kecuali manakala kewajiban orang itu selesai. Nah, kapan kewajiban teman saya ini selesai? Diikhlaskan sama yang ngutangi. Atau dia sudah membayar apa yang jadi kewajibannya. Kemudian disyaratkan untuk sahnya transaksi dhoman kerelaan dari ad-dhamin. kerelaan dari penjamin. Jika penjamin itu dipaksa untuk memberikan jaminan, maka penjaminan tidak sah. Dan tidak disyaratkan persetujuan orang yang dijamin yang memiliki kewajiban, tidak pula persetujuan al-madmun lahu, yaitu orang yang memiliki hak. Dalam hal ini kalau utang-piutang adalah orang yang menghutangi. Kama yustarat, sebagaimana disyaratkan untuk sahnya transaksi dhoman, hendaknya penjamin adalah orang yang boleh mengadakan transaksi jaiz tasarruf, karena dia adalah orang yang baligh, berakal dan rasyid. Orang yang bukan safih, ya, orang yang tidak mahjur dikarenakan ketidakmampuannya untuk mengadakan transaksi. Ya. Maka bahasa standar dalam masalah ini biasanya dibedakan antara kafalah dan dhoman. Ya. Maka kafalah itu khusus berkaitan dengan masalah komitmen untuk menghadirkan orang. Komitmen untuk menjamin orang itu tidak kabur dan dia akan bertanggung jawab akan apa yang menjadi kewajibannya. Boleh jadi utang piutang, boleh jadi proses pengadilan, semuanya disebut kafalah. Nah, tidak hanya berkaitan dengan utang piutang, urusan pengadilan, ya, urusan kepolisian. Nah, makanya saya jamin tidak kabur, saya jamin dia akan memenuhi panggilan, dia tidak akan kemana-mana. Maka itu namanya kafalah. Nama lengkapnya kafalah badan. Bahasa singkatnya kafalah, begitu saja. Lain dengan dhoman. Kalau dhoman itu adalah penjaminan finansial, dia enggak bayar, saya akan bayar. Saya akan bayar, meskipun nanti saya juga akan minta ganti sama dia. Namun yang jelas jatuh tempo hak Anda kembali, kewajiban ditunaikan. Jika dia tidak, dia bukan dia yang menunaikan kewajiban, saya yang menunaikan kewajiban. Selanjutnya urusan saya dengan dia, ya. Urusan saya dengan orang yang saya jamin. Namun urusan Anda selesai di waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan. Intinya demikian. Hah? Nggak, bukan. Iwat di sini la yajuzu akhdzul iwat alaihi, ini minta upah. Nanti kalau minta ganti, kalau dalam bahasa ini pakainya ya reji, bukan pakai bahasa iwat, namun pakai bahasa ya reji. Nanti dia punya ya reji, nagih, minta ganti kepada orang yang dia jamin. Namun yang dimaksudkan akhdul iwat di sini adalah, iwat di sini bukan ganti, ya. Nah, namun iwat di sini ya gaji dan upah karena dhoman. Nah, kemudian kita masuk pada bab berikutnya, bab masalah hajar, pelarangan untuk mengadakan transaksi. Yang ini ya bisa kita katakan di masyarakat, di lingkungan kita tidak kita jumpai transaksi ini. Paling-paling hajar yang ada dan dikenal di masyarakat kita, hajar untuk rekening. Maka rekening di apa? Diblokir, rekening diblokir. tidak bisa, sehingga orang yang punya rekening tidak bisa ya, memanfaatkan rekeningnya. Itu diantara bentuk hajar. Namun ya tidak sama persis dengan hajar yang dimaksudkan dalam kitab-kitab fikih. Kemudian pengertian dan dalil disyariatkan serta macam-macam hajar. Hajar dalam bahasa maka hak sama hak, nah itu maknanya beda. Kalau hajar itu neng-nengan ya, tidak bertegur sapa ya. Hajar tidak boleh bertransaksi. Dalam bahasa Arab artinya adalah al-man' melarang. Sedangkan secara syariat adalah man'u insanin min tasarrufihi fi malihi. Dilarangnya seseorang untuk mengubah-ubah hartanya sendiri. Tasarruf di sini boleh jadi menjual, membeli, dan mengadakan transaksi. Dia sewakan atau semacam itu. Dalil disyariatkannya hajar dasar pokoknya adalah firman Allah Ta'ala, wala tu'tu sufaha a'am walakum. Janganlah kalian berikan kepada sufaha. Sufaha di sini maknanya anak-anak kecil. Amwalakum harta kalian. Tentang amwalakum dalam ayat ini terdapat dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya. Makna yang pertama, amwalakum adalah harta milik kalian. Makna yang kedua adalah harta yang dipegang oleh kalian. Kalau berdasarkan makna yang pertama, amwalakum di sini, ayat ini ditujukan kepada para bapak. Allah larang para bapak untuk memberikan uang kepada anaknya yang masih kecil, karena si kecil ini mau jual beli, mau beli sesuatu atau yang lain. Maka orang tua, para orang tua dalam terutama para ayah, para bapak dilarang memberikan uang kepada anaknya yang masih kecil karena dia ingin melakukan transaksi. Dikarenakan dia masih sufaha, ketika anak tersebut masih sufaha belum bisa bertransaksi sendiri. Belum tahu tawar menawar, belum tahu ini ditipu orang ataukah tidak. Selama dia belum punya kemampuan transaksi, tidak boleh dikasih uang. Karena apa? Karena ada kemungkinan dia akan tertipu dalam transaksinya, sehingga uang itu jadi sia-sia. Harusnya manfaatnya itu bisa maksimal, manfaatnya jadi tidak maksimal karena pemegang uang tidak, belum bisa punya kemampuan bertransaksi. Kemudian pendapat yang kedua atau yang dimaksud dengan amwalakum ini ditujukan kepada pengurus harta anak yatim. Karena amwalakum di sini bukan harta hartamu, namun harta yang kau pegang, yaitu harta anak yatim yang kau pegang di tanganmu. Maka wahai para pengurus harta anak yatim, selama anak yatim tersebut masih sufaha, belum tahu transaksi, maka jangan serahkan harta si yatim. Ini hartanya harta si yatim. Jangan serahkan harta si yatim kepada dirinya. Ya, penulis fikih Muyassar ya, untuk makna wala tu'tu sufaha amwalakum, dia nampaknya memilih tafsiran yang kedua, sehingga yang dimaksud dengan amwalakum adalah ai amwalahum, harta mereka sendiri, hartanya si yatim itu sendiri. Karena kalau menurut tafsiran yang kedua, amwalakum itu maknanya amwalahum, jangan berikan kepada anak-anak yatim yang masih sufaha harta mereka. karena ini bahaya, nanti dia akan menghamburkannya dan dipakai untuk ini dan itu, yang ternyata ternyata merugikan dia sendiri. Nah, maka makna, kalau menurut tafsiran yang kedua, makna amwalakum adalah amwalahum, akan tetapi harta dalam hal ini dinisbatkan kepada kum, kepada para wali, kepada para pengurus, karena merekalah yang mengurusi harta itu dan mengaturnya. Dalil hajar yang kedua adalah wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim, hatta idza balaghun nikah, maka jika mereka telah sampai usia nikah, yaitu sudah dewasa, sudah balig, fa in anastum minhum rusdan, jika kalian sudah yakin dengan kalau dia adalah sudah rasyid. Rasyid itu lawan dari safih. Safih tidak bisa bertransaksi. Rasyid artinya sudah bisa bertransaksi. Fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkan pada mereka harta mereka. Maka wali yatim, orang yang memegang harta anak yatim, Allah izinkan untuk menyerahkan harta si yatim kepada, mengembalikan dan menyerahkan harta si yatim kepada anak yatim tersebut dengan dua syarat. Syarat yang pertama, hatta idza balaghun nikah, dia sudah usianya memang sudah usia dewasa. Kemudian yang kedua, anastum minhum rusdan, kalian sudah yakin kalau orang ini sudah tidak lagi safih. Gimana kok yakin? Dites. Coba anak tersebut kasih uang 50 ribu, dia pakai untuk apa? Ya, 50 ribu seminggu, tanya, udah habis belum? Belum, baru kepake berapa? 1000. Oh ya, pinter ngirit berarti ya. Udah pinter ngatur. Ini yang kemarin kasih uang 50 ribu, tolong ini untuk kebutuhanmu selama sebulan. Seminggu ditanya, baru habis 1000. Oh ya, pinter. Udah bisa nimbang mana kebutuhan dan mana bukan kebutuhan. Nanti dicek gimana dia beli, dia udah pintar nawar belum, pintar ngeyel waktu nawar belum, kan? Mudah dia tertipu dengan karena banyak pedagang itu penipu, dia bisa mudah diakali ataukah tidak? Dicek setelah, oh udah pintar, nah maka ya sudah, kamu sudah dewasa, kamu sudah pintar ngelola uang, memilih uang, ini harta bapakmu yang kemarin saya pegang ketika kamu kecil, sekarang saya pulangkan. Kemudian firman Allah Ta'ala, fa in kana alladhi 'alaihil haqqu, maka jika orang yang punya kewajiban itu tergolong safih atau dhaifan ataukah lemah, au la yastati'u ayyumilla, atau tidak mampu mendikte, falyumlil waliyuhu bil 'adl, maka hendaklah walinya, pemegang hartanya lah yang mendiktekan, mendiktekan perjanjian atau transaksi yang mendiktekan perjanjian transaksi yang terjadi. Wastashidu syahidaini, dan datangkanlah dua orang saksi. Ya, maka dalam aturan Islam, ketika terjadi transaksi tidak tunai, utang piutang atau sejenis itu, yang membuat, yang diminta untuk membuat teks perjanjian adalah orang yang punya kewajiban. Misalnya ini perjanjian utang piutang, perjanjian utang piutang, maka orang yang berhutang itu yang membuat teks. Orang yang berhutang Alladhi 'alil haq, yang punya kewajiban, itu yang membuat teks perjanjian. Kalau masa silam, nah dialah yang mendiktekan. Maka di sini ada juru tulis, ada orang yang menghutangi, ada orang yang berhutang. Maka orang yang berhutang itu ya mendiktekan kepada juru tulis. Nah, ini perjanjian utang piutang antara A dan B. Saya A, nama ini ya, selanjutnya disebut pihak pertama dan seterusnya. Nah, itu ya membuat draftnya, membuat rancangannya adalah orang yang berhutang. Jadi orang yang menghutangi tinggal sepakat dan tidak, mana yang bagian-bagian yang dia tidak setujui, ya, nanti bisa dibicarakan. Namun draft awalnya dari orang yang berhutang alias yang punya kewajiban. Kenapa demikian? Karena untuk dibuat demikian, hikmahnya dan maksudnya adalah sebagai bentuk pengakuan kalau dia punya kewajiban. Ini bentuk kali ini pengakuan kalau dia punya kewajiban, karena dia yang diktekan. Maka otomatis dia mengakui kalau dia berhutang dan punya kewajiban. Nah, jika yang punya kewajiban ini orang yang tidak mampu mendikte karena bodoh atau yang lain, maka walinya yang mendiktekan. Maka tiga ayat di atas dalil bolehnya hajar untuk safi, sebagaimana di surat An-Nisa ayat yang kelima. Demikian juga An-Nisa ayat yang keenam. Demikian juga anak yatim dan orang yang semakna dengan keduanya. Contohnya adalah Al-Majnun, orang gila, dan anak kecil. Mereka tidak boleh mengadakan transaksi berkaitan dengan harta mereka sendiri. Di alat tata'arud, supaya harta tersebut tidaklah dia hilang wal fasad dan rusak. Dan harta mereka ini, anak yatim ini, tidaklah diserahkan pada mereka kecuali setelah terbukti kalau dia adalah rasyid. Walil wali, dan ketika anak tersebut belum boleh mengadakan transaksi, maka wali pengurus hartanya yatasar punya hak untuk mengatur-ngatur hartanya jika memang ada maslahat untuk itu. Anak yatim ini perlu baju, bajunya sudah rusak, maka dia ambilkan hartanya yatim, dia ambil dari hartanya yatim dan dia belikan untuk baju untuk si yatim, dan seterusnya. Kemudian macam-macam hajar. Hajar ada dua macam. Yang pertama, hajar untuk kepentingan al-mahjur alaih, kepentingan orang yang dihajar. Inilah hajar untuk anak kecil, safih, dan orang gila. Wala tutu sufaha amwalakum. Jangan berikan, yang maknanya adalah amwalahu menurut salah satu dari dua penafsiran. Kemudian yang kedua adalah hajar, seorang itu dihajar lima selati ghairihi, untuk kepentingan orang lain. Contohnya adalah hajar untuk orang muflis, orang yang bangkrut dan dia masih punya utang. Muflis itu apa? Total harta yang dia miliki lebih sedikit daripada total utang yang dia miliki. Semua asetnya kalau dijual cuma 1 miliar, utangnya 5 miliar. Nah, maka ini namanya muflis. Dalam aturan Islam ini yang disebut dengan muflis. Maka muflis ini, ketika orang ini kondisinya muflis, utangnya 5 miliar, asetnya cuma 1 miliar, maka orang ini dalam aturan Islam yumna minat tasarruf. Dia tidak boleh mengadakan transaksi fi malihi, berkaitan dengan hartanya. Dia tidak boleh menjual mobilnya. Dia tidak boleh melakukan ini dan itu. Dia tidak boleh malah buka usaha baru, tidak boleh. Karena usaha baru itu semakin mengurangi, ternyata nanti rugi, semakin mengurangi hartanya. Yang ini merugikan pihak yang menghutangi. Kenapa tidak boleh dia melakukan transaksi? Li'alla yadur bi asabid duyun, supaya tidak merugikan orang yang menghutangi. Dia mengadakan transaksi rugi. Maka misalnya dia malah tanam saham, bikin usaha baru, bangkrut, maka semula asetnya 1 miliar berkurang lagi, kurang dari nilai 1 miliar. Maka ini merugikan orang yang menghutangi. Contoh yang lain adalah hajar untuk orang yang sakit. Yang sakit ini sakit membahayakan, yang kemungkinan besar mengantarkan kepada kematian. Maka dihajar jika dia mengadakan transaksi lebih dari sepertiga dari hartanya. Maka hajar di sini untuk kepentingan ahli waris. Demikian juga budak itu dihajar untuk kepentingan tuannya. Oleh karena itu maka budak tidak boleh mengadakan transaksi tanpa seizin tuannya. Dan ketentuan berkaitan dengan hajar bentuk yang pertama, yaitu hajar untuk kepentingan orang yang dihajar. Ya, ketentuan yang pertama, idza ta'adda al-mahjur alaih, jika orang yang tidak boleh mengadakan transaksi ini karena dia anak kecil atau orang gila, ini ta'adda, melakukan kezaliman. Ala nafsin, kezaliman terhadap nyawa orang, artinya apa? Bunuh orang. Atau malin atau harta milik orang lain, bijinayatin, dengan satu tindakan kejahatan, fa'innahu yatman, maka si anak kecil tadi atau si orang gila tadi punya kewajiban ganti rugi. Wa yatahammal, dan menanggung dampak dari kejahatannya, dari tindakannya, min ghoromah, berupa denda. Maka menjadi denda, yaitu diat, itu menjadi denda atas dirinya. Li'anal muta'ada alaih, karena korban itu lam yufarid, tidak ceroboh dan tidak mengizinkan kejahatan tersebut. Adapun jika ada orang sehat, ada orang dewasa, dafa'a, menyerahkan hartanya kepada anak kecil atau orang safi atau orang yang gila, titip misalnya, ya, titip. Ada orang yang sehat, dewasa, titip harta sama orang gila, ini tolong ya, jaga ya. Nah, padahal si gila ini tidak boleh bikin transaksi menjagatkan harta atau apa. Nah, ini kok malah dititipi barang, dititipi motor, orang gila. Fa'atlafahu, kemudian si gila atau si anak kecil tadi merusaknya. Titipi motor udah dipakai nabrak tembok, remek. remek dia ketawa-ketawa, wah asik nih remek ya. Ya dia ngomongnya santai tanpa dul, tanpa merasa bersalah, wong maklum aja sinting. Maka jika orang gila ini malah dititipi barang kemudian dia rusak, maka orang gila ini tidak punya kewajiban doman. Tidak ada kewajiban ganti rugi. Karena orang gila ini boleh jadi dia punya harta, hartanya dipegang sama walinya. Nah ketika ada orang nyerahkan, nitipkan barang sama si gila, rusaklah harta tadi, maka kemudian dia minta kepada si wali untuk mengganti. Tidak, saya enggak mau ganti. Salah Anda, kenapa orang gila kayak gini kamu titipi barang. Maka orang gila tadi tidak yatman punya kewajiban ganti rugi. Sehingga harta si gila ini tidak akan diambil untuk diberikan kepada orang yang dirugikan. Kenapa? Tidak ada kewajiban ganti rugi li annahu sallatahu, karena si pemilik barang yang rusak ini telah memberikan kuasa kepada si gila atau anak kecil alaihi terhadap hartanya, biridol dengan kerelaan si pemilik harta, maka dialah yang ceroboh. Dia yang salah. Orang gila kok dititipi motor? Nah, ini yang salah yang titip dan bukan yang dititipi. Lain hanya dengan kasus yang pertama, orang gila ini bawa batu ngerusak rumah orang, ada kewajiban doman. Orang gila ini kan mahjur ya. Tapi meskipun dia mahjur, ketika dia ngerusak dia punya kewajiban. Diambilkan dari hartanya yang ada di tangan walinya. Ini jika si gila atau si anak kecil melakukan kejahatan. Namun lain hanya dengan kasus yang kedua, dia dititipi barang yang dia rusak, maka ini kecerobohan penitip. Kemudian yang kedua, hajat untuk anak kecil itu hilang dengan dua hal. Yang pertama, ketika dia telah balik, dan ini diketahui dengan tanda-tanda balik. Tanda balik adalah keluarnya air mani, tumbuhnya bulu-bulu kasar di sekitar kubulnya, atau berusia genap 15 tahun atau haid untuk perempuan. Kemudian yang kedua, manakala dia telah menjadi rasyid. Dan yang dimaksud dengan arusdu adalah aslahu fil mal, kebaikan harta. Maka rasyid artinya orang yang sudah punya kemampuan memanage harta, mengatur harta, melakukan tindakan-tindakan agar baiknya harta. Wa yu'raf rusduhu, ayatnya telah kita baca dan ya, kita lewati. Wa yu'raf rusduhu, dan dia ini diketahui kalau dah rasyid dengan cara diuji. Caranya ya, dia diberi syai'an min at-tasarruf, sedikit hak untuk mengatur. Kemudian yutrok, dibiarkan dia mengatur berkali-kali dalam hartanya. Kok ternyata ketika dia bertransaksi, misalnya beli, lam yarban robdan robnan fahishan, dia tidak mengalami ruban yang parah. Demikian juga dia tidak membelanjakan hartanya dalam hal yang haram atau dalam hal yang tidak ada faedahnya, maka itu bukti kalau dia sudah rasyid. Maka bukti kalau dia rasyid, dia dikasih uang dan dicek. Akhirnya dipakai untuk apa uang tersebut? Maka manakala dia terhitung rasyid, tandanya manakala dia pakai uang tersebut untuk membeli barang-barang yang manfaat dan dia tidak mengalami ruban. Ruban itu rugi. Rugi dalam pengertian kalau menjadi pembeli membeli barang terlalu mahal, melebihi, sangat kontras dengan harga pasar. Ini barang ini harga pasar 10.000, dia beli 50.000. Wah, ini robat. Maka aslinya goban itu bisa pada penjual dan bisa pada pembeli. Kalau penjual, dia mengalami goban ketika barangnya dibeli sangat jauh di bawah harga pasar. Kalau pembeli, dia mengalami goban manakala dia beli satu barang terlalu tinggi di atas harga pasar. Ini dia mengalami goban. Nah, apa tolak ukur fahish dalam ruban? Kalau ruban itu kalau yasir, tidak apa-apa. Dalam masalah ini berarti tidaklah mengurangi status dia sebagai roshid. Kalau rubannya cuma sedikit, misalnya harga pasar 10.000, dia beli berapa ya? 11.000 misalnya. Ini tidak parah. Maka ini tidak apa-apa. Tidak tergolong fahish, karena cuma sedikit. Nah, apa tolak ukur ruban itu fahish dan tidak? Sebagian ulama yaitu Malikiyah mengatakan tolak ukur ruban itu disebut fahish manakala sepertiga dari lebih dari sepertiga dari harga seharusnya. Maka tambahnya itu plus sepertiga. Harga pasar 10.000, sepertiga dari 10.000 ya kurang lebih tiga setengah ya 3.500 kurang lebih. Nah, kalau kok dia beli barang ini 10.000 ya, dia beli barang ini senilai 14.000, maka itu sudah plusnya sudah sepertiga, plusnya sudah sepertiga, ya, maka pembeli ini mengalami ruban fahish. Namun pendapat yang lebih kuat tentang kapan ruban itu dikatakan fahish mengacu kepada al-urf. Kalau urf menilai, wah ini kemahalan. Orang-orang itu menilai, wah kamu itu bodoh sekali, ini kemahalan, ketipu kamu. Nah, itu berarti fahish. Ya, enggak apa-apalah itu ya. Meskipun ya kemahalan dikit, nah itu berarti belum fahish. Sampai kamu dibodoh-bodohin, waduh kamu ini bodoh ini, kemahalan kayak gitu dibeli ya. Itu berarti rubannya fahish. Nah, ternyata dia beli itu bisa tawar menawar, pinter nawar sehingga dia bisa sesuai dengan harga pasar. Dia mau beli sesuatu, cek dulu, tanya-tanya dulu, barang kayak gini tuh harganya berapa. Dia cari info dulu, berarti cerdas dia. Gak waton asal mau pegang duit beli. Dia mau beli sesuatu, maka dia konsultasi sama teman atau apa. Ini kalau saya beli ini, harganya berapa itu kira-kira? Ya, kira-kira antara 10.000 atau sampai 15.000 gitulah. Ya, itu kurang lebih segitu. Nah, kemudian nanti dia pergi ke pasar, dia pakai pedoman yang telah dia ini sehingga tidak mengalami korban yang fahis. Nah, ini berarti dia sudah rasyid. Namun jika ketika dia mau beli, dia tidak cari-cari info harga berapa itu, pokoknya pegang duit langsung pergi ke pasar. Begitu penjualnya mengatakan 50.000 mas, wadah langsung dibayari. Nah, itu gak roshid. Gak boleh pegang duit ini meskipun udah jenggotan. Maka dia gak boleh, karena dia belum roshid, masih safi. Walau tuk sufaha amwalakum, Jangan berikan orang yang safih duit. Atau kemudian dicek, ya, uang itu dipakai untuk apa? Ternyata tidak dia gunakan untuk hal yang haram. Ya, kalau dia gunakan untuk hal yang haram, tergolong safi. Duit kemarin itu apa? Game online. Berapa? Wah, langsung tak pakai 2 hari habis. Wah, ini safi. Dia gak ngerti mahalnya duit, susahnya cari duit. Orang yang belum paham kalau cari duit itu susah, orang tua itu susah payah untuk cari duit. Maka orang yang belum paham nilai mahal duit dan susahnya cari duit itu masih safi. Dia tidak boleh pegang duit. Setiap dia ingin punya keperluan harus tanya dulu, mau ini, wah itu nggak perlu, nggak usah. Besok lagi ngajukan lagi, mau, oh ya, kalau itu ya manfaat. Ya. Sana beli, kesini dan diatur detail. Kemudian indikator yang ketiga, dia tidak membelanjakan harta tadi untuk hal yang tidak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Hal-hal yang tidak menjadi kebutuhannya dicek, uang tadi habis untuk apa? Oh, ternyata itu untuk kebutuhannya, dia memang membutuhkannya. Oh, tidak apa-apa. Ternyata dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak membutuhkannya. Kenapa beli? Teman-teman pada beli itu, oh. Ya saya ikut beli. Masa yang lain pada beli itu saya cuma diam saja gak beli. Berarti dia safi. Kalau telah ukur, membelinya adalah temannya beli dan tidak, bukan saya butuh dan tidak. Ya. Maka yang namanya orang itu rasyid, ya. Maka kalau berdasarkan telah ukur pertama, dia orang yang sudah pintar nawar. Jika dilepas di pasar tradisional, dia bisa. Nah, kalau swalayan memang harganya sudah standar ya. Ya, jadi telah ukur pasar tradisional ya. Dia bisa transaksi atau tidak. Kemudian yang kedua yang tadi, dia tidak belanjakan dalam hal yang haram. Dia karena dia ngerti, dia paham mahalnya uang, susahnya cari uang. Kemudian di poin yang ketiga, ya, dia itu tahu mana kebutuhan dan bukan, dan dia hanya beli untuk hal-hal yang menjadi kebutuhannya. Maka jika ada pada diri seorang 3 hal ini, maka dia rasyid. Sudah bisa dilepas di pasar tradisional. Ngerti duit itu mahal dan tidak gampang mendapatkannya. Meskipun itu dari orang tua, dia menghargai orang tua itu kerja keras, susah untuk cari duit. Enggak tinggal kayak ngeruk apa. Tidak, nah, dia ngerti ini orang susah payah. Saya harus menghargai jerih payah orang tua saya untuk sehingga bisa memberi saya uang. Dan dia tahu mana kebutuhan dan bukan kebutuhan. Maka jika ada 3 hal ini pada seseorang, ada 3 indikator ini pada seseorang, maka dia dinyatakan sebagai rasyidun. Jika tidak, maka dia statusnya safihun, yang tidak boleh pegang uang sendiri. Kemudian hilangnya hajar dari orang gila itu juga dengan 2 hal. Yang pertama, hilangnya kegilaannya dan kembalinya akalnya pada dirinya. Yang kedua adalah dia telah rasyid dengan 3 indikator yang tadi telah disebutkan. Adapun orang yang safi, safi di sini artinya dia bukan anak kecil, dia bukan orang gila, dia itu sudah dewasa, namun masih safi. Maka safi itu boleh jadi karena dia kecil, safi boleh jadi karena dia itu gila, dan ada orang tuh safi karena dia safi. udah dia jenggotan sudah kuliah gitu. Namun nggak kasih duit, wah game online habis. Maka dia safi. Maka jika safi yang karena safi fayazulu anhu, maka hajar itu hilang dari dia, manakala hilang safahnya, hilang toishnya. Toish itu ngawur dalam bertindak, nggak pakai ngitung-ngitung. Ini ya, dan orang yang safi nggak pakai hitung-hitung. Dibilang ini kebutuhanmu sebulan, dua hari udah habis, artinya dia nggak ngitung, dia toish. Waktu safihi, dan manakala dia sudah punya sifat solah, yaitu tepat dalam mengadakan transaksi-transaksi finansial. Kemudian ya tawal amrul mahjur, yang ngurusi mahjur alaihim itu adalah bapaknya. Jika bapaknya adalah orang yang baik agamanya dan juga rasyid, karena boleh jadi bapaknya juga safi, setiap megang duit judi, safi. Karena jika orang itu menghabiskan uangnya ke untuk keperluan yang haram, safi statusnya. Dan dia tidak menimbang nanti besok istrinya makan apa, besok bisa ngeliwet atau tidak. Oh, pokoknya begitu punya pegang duit, langsung cari tempat kalangan judi. Ini safi. Maka mahjur itu yang ngurusi adalah bapaknya, dengan catatan bapaknya adalah adlan, orang yang baik agamanya dan juga orang yang rasyid. Jika bapaknya telah meninggal dunia, tsumma wasiyuhu, maka orang yang dipeseni sama bapaknya untuk megang hartanya dan ngurus anaknya. Wajib dan wajib atas orang yang mengurusi perkara mahjur untuk melakukan tindakan-tindakan yang itu fi al-ahadhu wal anfa' lahum, yang paling menguntungkan dan manfaat bagi orang yang dia urusi. Dan itulah maksud firman Allah Ta'ala, janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Dan ayatnya adalah dalil tegas untuk yatim, dan dikiaskan dengan yatim orang selain yatim yang semakna dengan yatim, yaitu sama-sama syafih. Maka kewajiban orang yang ngurusi harta anak yatim, harta anak kecil, harta orang gila, ketika dia mau mengadakan transaksi, mana yang paling manfaat untuk orang yang saya urusi? Apakah beli baju sekarang ataukah besok saja karena ini masih layak dipakai? Maka ini bajunya ini perlu diganti ataukah cukup dijahit, karena biaya yang ganti berbeda dengan biaya jahit. Ini jahit boleh jadi cuma 5.000 selesai, ganti bajunya ini 50.000. maka mana yang dia pilih, 5.000 ataukah 50.000? maka adalah dia timbangkan mana yang paling manfaat bagi si anak yang dia urusi. Jangan tolak ukurnya mana yang paling nyaman untuk diri saya. Wah, saya enggak mau ambil pusing jahitkanlah. Kok tinggal beli selesai. Sobek buang. Enggak boleh. Ketika dia merasa oh ini dijahit masih layak, masih pantas. Maka ya dia jahit meskipun dia lebih susah, harus pergi ke tukang jahit, nanti kemudian balik lagi dan seterusnya. Tidak sekali berangkat selesai. Kalau beli baju kan sekali berangkat selesai, tidak perlu bolak-balik. Dia tidak boleh memikirkan dirinya, dia pikirkan mana yang paling manfaat untuk orang yang saya urusi. Kemudian ala wali yatim, menjadi kewajiban wali yatim untuk menjaga harta si yatim dan tidak memakannya dan tidak membelanjakannya dengan pembelanjaan yang zalim dan buhtan zalim. Buhtan di sini artinya zalim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang, isinya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman secara zalim, maka mereka masukkan ke dalam perutnya api neraka dan mereka akan masuk neraka. Surat An-Nisa ayat yang ke-10.